Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masuk pada Al-Martabatu Tsaniyah. Lanjutan dari kitab Al-Usulu Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dengan kita baca syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Qala rahimahullah Al-Martabatu Tsaniyah. Tingkatan yang kedua. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ay min maratibiddin. Maknanya adalah termasuk dari tingkatan agama, yaitu al-iman. Tingkatan yang pertama adalah al-Islam, yang kedua al-iman. Al-imanu fil lughati at-tasdiqu. Al-iman secara bahasa maknanya adalah membenarkan. Membenarkan. Ini al-iman secara bahasa. Wa fi syar'i, dan secara syariat, i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil jawarihi wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Secara syariat, iman maknanya adalah i'tiqadun bil qalbi, meyakini dengan hati. Meyakini dengan hati. Wa qawlun bil lisani, mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil jawarihi, mengamalkan dengan anggota badan. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan, iman itu ada 70 sekian cabang. Demikian pula akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang al-iman, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan, iman itu ada 70 sekian cabang. Al bid'u bi kasril ba min ats-tsalatsah ila tis'ah. Al bid'u maknanya maknanya bilangan 3 sampai 9 dengan dikasrahkan ba-nya, bi al bid'u. Ada 70 sekian cabang, yakni sekian itu maknanya bilangan 3 sampai 9. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi tingkatan iman adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imadatul adha 'anit tariqi. Yang paling rendah dari keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, semangat melakukan kebaikan. Kita melihat ada gangguan di jalan, ada duri, ada batu kerikil yang sulit bagi orang untuk lewat disebabkan itu, maka kita berupaya untuk menyingkirkannya. Terlihat ada kayu yang menyebabkan seseorang sulit untuk lewat disebabkan itu, ambil kayu itu, singkirkan. Ini adalah termasuk dari keimanan. Tingkatan keimanan yang paling tinggi, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Kita baca dulu syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa adnaha imatatul adha, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan, ay izalatul adha, wa huwa ma yu'zi al-marah min ahjarin wa ashwakin. Menyingkirkan gangguan maknanya adalah apa yang bisa mengganggu orang-orang lewat, seperti batu-batu dan duri-duri, wa nafayat wa kumamah wa ma lahu raihatun karihatun wa nahwu dhalik. Sampah-sampah, kotoran-kotoran, dan yang memiliki bau tidak sedap, dan yang semisal itu. Terlihat di jalan, maka disingkirkan. Juga seperti hewan yang meninggal, hewan yang mati di jalan, seperti ayam tertabrak mobil atau kucing, itu kan jadi bangkai, bau bangkai. Kalau kita lewat, baunya tidak sedap. Ada seseorang yang mengambil hewan tersebut, diletakkanlah di karung, kemudian dia kubur, dijauhkan dari keramaian baunya, maka ini adalah minal iman, termasuk dari keimanan. Subhanallah. Wal haya, dan haya, rasa malu, syu'batun minal iman, cabang dari keimanan. Subhanallah. Malu, seorang muslim hendaknya memiliki sifat malu. Sifat malu, seseorang memiliki malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang membuat harga dirinya rendah. Malu melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malu itu adalah cabang dari keimanan. Barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wal jam'u baina ma tadammanahu kalamul mu'allif rahimahullahu ta'ala min anna al-iman bid'un wa sab'una syu'batan wa anna al-iman arkanuhu sittatun an naqul. Kita mengkompromikan antara kandungan ucapan muallif, ucapan penulis rahimahullahu ta'ala, bahwa iman itu ada 70 sekian cabang, dan iman itu ada 6 rukun. Antara dua ini, cara menggabungkannya, menggabungkan makna ini dengan ini, karena disebutkan oleh muallif, oleh penulis kitab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, iman itu ada 70 sekian cabang, sebagaimana hadis Nabi SAW yang menyebutkan ini. Demikian pula beliau menyebutkan sebelum ini, iman itu ada 6 rukunnya. Bagaimana maksud dari dua ucapan beliau ini? An-naqul, kita katakan. Al-iman alladhi huwa al-aqidatu usuluhu sittatun wa hiya al-madhkuratu fi hadithi Jibril alaihi salam. Iman yang bentuknya akidah, pondasinya, usulnya, landasannya ada 6, yaitu yang disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam, hinama sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil iman, ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-iman, iman itu adalah antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'minu bil qadari, dan engkau beriman dengan takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang tidak baik, sebagaimana hadis ini telah kita lewati. Jadi yang berkaitan dengan akidah itu ada 6 rukunnya. Keyakinan, ini semua kaitannya dengan keyakinan, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir, baik dan jeleknya. Wa ammal iman alladhi yashmal al-a'mala wa anwa'aha wa ajnasaha fahuwa bid'un wa sab'una syu'batan. Adapun al-iman yang mencakup amalan macam-macam dan jenis-jenisnya, ada 70 sekian cabang. Walihada, oleh karena ini, sammallahu ta'ala as-salata imanan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan salat itu dengan lafad iman. Allah tabaraka wa ta'ala menamakan salat itu dengan iman. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-143. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa yang dimaksud dengan iman di sini? Qala al-mufassirun, ulama ahlu tafsir menjelaskan, yakni salatakum ila baitil maqdis. Maknanya adalah salat kalian mengarah ke Baitul Maqdis. Li'anna as-sahabata, dikarenakan para sahabat, kanu qabla an yu'maru bitawajjuhi ilal Ka'bah, dahulu sebelum mereka diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, yusalluna ila Baitil Maqdis. Mereka salat mengarah Baitul Maqdis. Jadi salat kalian yang mengarah ke Baitul Maqdis tersebut tidak akan Allah Subhanahu wa taala sia-siakan. Pasti di sana ada kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Iman di dalam ayat ini bermakna salat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yakni salat kalian tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kalian yang lalu yang menghadap ke Baitul Maqdis. Karena sebelum menghadap ke kiblat, menghadap ke afwan, sebelum menghadap ke Ka'bah, mereka dahulu kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Ka'bah. Maka mereka menghadap ke Ka'bah. Adapun yang telah kalian lakukan di Baitul Maqdis dahulu, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Sehingga di sini al-iman maknanya salat. Salat al-iman maknanya salat. Barakallahu fikum. Jadi al-iman alladhi yashmal al-a'mal, iman yang mencakup amalan, wa anwa'aha, macam-macam dan jenis-jenisnya, itu ada 70 sekian cabang. Walhamdulillah, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan al-imanu billah yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terkandung padanya 4 perkara. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.